له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد apa di antara keutamaan ayat kursi yang kita ambil kemarin? This one apa? Apa keutamaannya ayat kursi? Keutamaan membaca ayat kursi apa? Apa Amin? Dilindungi dari gangguan syaitan. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah, di mana beliau ditugaskan jadi apa? Sedang apa Abu Hurairah waktu itu? Sedang menjaga zakat. Zakat apa Nabi? Zakat fitrah. Terus apa? Gimana ceritanya? Siapa yang bisa? Gimana tah ceritanya apa tah? Eleng saya ceritane. Guyu, iya toh. Guyu itu bukan jawaban. Apa maksud ceritanya? Radit, apa ceritanya? Abu Hurairah ketika menjaga zakat fitrah, ada setan yang mencuri. Bentuk apa setannya? Bentuk manusia. Ketangkap atau enggak? Ditangkap oleh Abu Hurairah. Terus apa kata setannya? Aku mempunyai keluarga dan aku kekurangan. Ahsanta, barakallahu fiik. Terus setelah itu apa yang dilakukan Abu Hurairah? Dilepaskan. Karena apa? Karena Abu Hurairah kasihan. Terus besoknya Rasulullah bertanya. Jawabnya Abu Hurairah, terus diceritakan Abu Hurairah. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali, 3 malam. Abu Hurairah menangkap 1 maling 3 kali. Paham? Paham Abdul Jabbar? Abu Hurairah menangkap maling yang sama selama berapa? 3 malam. Abu Hurairah menangkap 1 maling 3 malam. Terus yang terakhir apa alasannya setannya? Diberi apa? Mantra. Kok pinter kamu bilang itu mantra, ngawur. Bukan mantra, doa apa mantra? Gak apa-apa, mudeng berarti Radit, Masya Allah. Apa di apa bilangnya setannya? Dikasih doa ijolan, ya. Ini nyogok namanya, disogok. Aku aja tangkep, tapi kamu tak kandani. Kamu tak kandani ya, tak kei ilmu, tak kei bocoran ilmu, tapi aku culno, aja tangkep. Gitu maksudnya. Terus apa? Nah, kita baru sampai di situ ceritanya. Jadi kisahnya Abu Hurairah diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat fitrah. Setelah itu datang syaitan dalam bentuk manusia untuk mencuri dari zakat tersebut. Maka ditangkap oleh Abu Hurairah, dan setiap kali ditangkap syaitan beralasan dengan alasan yang berbeda-beda. Alasannya setan berbeda-beda. Dari ditangkap pertama kali sampai ditangkap ketiga kali, alasannya apa? Beda. Kawitan jarine butuh, saya punya keluarga. Alasan yang kedua, sudah ini terakhir kali, saya besok enggak balik lagi. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga apa? Tak tukar dengan ilmu, tak kasih tahu ilmu. Dan kemarin sudah kita jelaskan, ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ilmu di mata para sahabat betapa berharganya ilmu di mata para sahabat, sehingga diiming-iming dengan ilmu saja Abu Hurairah menjadi lupa, menjadi lupa, lalai, sehingga dilepaskan lagi. Akhir ujung-ujungnya dilepaskan lagi. Karena enggak ada kelanjutan kisah. Seandainya ditangkap oleh Abu Hurairah ya sampai pagi dilaporkan ke Rasulullah, tapi enggak. Akhirnya ujung-ujungnya dilepaskan. Gara-gara apa tadi? Gara-gara diiming-iming dengan apa? Ilmu. Maka ini menunjukkan mahalnya ilmu, berharganya ilmu di zaman para sahabat. Qala. Kata Abu Hurairah, farasadtuhu thalithata, maka aku intai untuk yang ketiga kalinya. Faja'a yahdhu minat ta'am, maka dia pun datang dan mengambil, mencakup dengan cakupan tangannya dari harta tersebut. Fa'akhadtuhu, maka aku tangkap dan aku katakan, fakultu la'arfa'annaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa hadha akhiru thalathi marrat, ini untuk yang ketiga kali, terakhir dari yang ketiga kali. Anak atas umumula ta'ud, kamu mengira kamu enggak kembali. Semua ta'ud, kemudian kamu masih kembali lagi. Qala da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Sudah, kata syaitan, lepaskan aku dan aku akan ajari kamu beberapa kalimat yang kamu akan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tersebut. Qultu ma huwa, Abu Hurairah lupa, enggak jadi ditangkap lagi. Apa kalimat itu? Kata Abu Hurairah. Jadi lupa, Abu Hurairah enggak jadi ditangkap. Tapi malah balik nanya kepada malingnya tadi. Qala idza awaita ila firasyika, apabila engkau beranjak ke kasurmu, ke tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Hatta tahtimal ayat, fa innaka lan yazala alaika minallahi hafidun, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika mau tidur, maka dia akan diberi penjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak jangan rame. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha, dan kau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Jadi orang kalau tidur atau baca ayat kursi apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan enggak didekati dan enggak diganggu oleh syaitan. Ini sebagai dalil bahwasanya orang tidur itu diganggu oleh setan kalau enggak berdoa. Makanya ada mimpi-mimpi buruk, ada mimpi ketindihan, ada mimpi-mimpi jin. Ini semua adalah gangguan dari syaitan. Wal hulumu minas syaitan. Mimpi buruk itu dari syaitan. Makanya kalau mau tidur jangan lupa untuk berdoa. Apa doanya? Terus apa lagi doanya? Ini ayat kursi. Doanya adalah ayat kursi. Atau di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, itu. Hasantum. Fakhallaitu sabilahu, maka terakhir kalinya adalah fakhallaitu sabilahu, aku lepaskan lagi, padahal wis diwanti-wanti Rasulullah. Iku lu pendusta. Tapi masih saja dilepas oleh Abu Hurairah. Fasbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada pagi harinya Rasulullah bertanya kepadaku, ma fa'ala asiruka al-barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu yanfa'unillahu biha. Dia mengira dia telah mengajarkan kepadaku atau mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang Allah akan memberikanku manfaat dengan kalimat tersebut. Fa khallaitu sabilahu, maka aku lepaskan dia. Iki maling tapi kok pinter lho. Paham? Engko nang gak oleh ditangkap iki. Jadi Abu Hurairah tuh bingung. Iki ape tak tangkap tapi kok pinter malah ngajari aku. Wong aku iki sing mendino muridé Rasulullah kok malah gak ngerti. Kok malah pinteran wong iki maling sisan. Gitu lho. Jadi misteri, misterius, maling misterius. Karena Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak bersama dengan Rasulullah. Kok dulur gak munggah man suaranya? Tapi Abu Hurairah sampai gak tahu masalah ini. Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak mengambil ilmu dari Rasulullah. Apa dalilnya? Abu Hurairah bilang orang-orang muhajirin sibuk ke pasar. Orang-orang ansor sibuk ke ladang. Saya gak sibuk apa-apa. Saya berusaha memilih untuk sabar dan lapar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini dalil wayahe bocah mulai aja mulai ben kaya Abu Hurairah. Waktunya anak-anak pulang, saya enggak pulang sendiri. Entuk akeh padha mbek Abu Hurairah. Abu Hurairah iku wayahe wong mulai teko masjid, wong muhajirin budal nang pasar. Orang Ansor pergi ke ladang, Abu Hurairah gak mulai dewe. Di masjid dai, be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka entuk akeh dewe. Maka dapat banyak sendiri Abu Hurairah perawi hadis yang paling banyak. Sekitar 4000 hadis. Makane nek wayahe wong padha mulai aja mulai. Tek entuk akeh akeh dewe, sing gak mulai entuk akeh dewe. Insyaallah. Sekitar 5000-an hadis. Makanya keutamaan untuk terus mulazamatul ilm biar dapat banyak kabeh mulai mu untuk sakresek cilik sampean mulai untuk sak sepiro sak glanceng gawedi mengko gak mulai-mulai belajar syaratnya belajar nek pondok gak mulai tapi nek pondok dolanan ngecuprus ae ya gak entuk ilmu ngobrol ae. Syaratnya di pondok itu belajar biar dapat ilmu banyak. Maka Abu Hurairah menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, aku mah bengi lo malah diajari. Maling nek kok ngajari aku? Wong aku iki muridmu sing wis suwe. Aku ini adalah muridmu, tapi dia malah mengajariku yang sesuatu yang aku enggak tahu. Abu Hurairah enggak tahu ini. Hadis apa masalah ini? Piye iki Rasulullah sing diajarno iki bener to gak? Akhirnya diceritakan semua ini idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahdima al aya wa qala lil ladzina sallallahu alaihi wa sallam hafidun wa la yaqrabannaka wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbiha. Kemudian ada ucapan wa kanu ahrasa syai'in alal khair. Ini adalah ucapan rawi menceritakan sahabat dulu. Mereka adalah orang yang paling semangat mencari kebaikan. Makanya dikasih ilmu seperti ini, Abu Hurairah jadi lupa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah jawab, "Ama innahu qad shadaqaka wa huwa kadzubun." Abu Hurairah, ngertinen, ketahuilah. Ama itu artinya iklam. Ama itu sama dengan ketahuilah. Sesungguhnya dia itu telah jujur kepadamu. Sing diomongno iku bener. Yang dia ucapkan itu betul, tapi wa huwa kadzubun. Sayangnya dia adalah pendusta. Kadzubun itu adalah shighah mubalaghah dari kadzibun. Kadzubun banyak berdusta. Kalau kadzibun pendusta satu. Tapi kalau kadzubun banyak berdusta, banyak pendusta. Seperti shodiqun dan shodukun. Ini, dia itu waktu itu, sekali itu dia jujur. Tapi dia itu adalah pendusta ulung, banyak berdustanya. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin. Kamu tahu enggak Abu Hurairah, siapa yang kamu ajak bicara selama 3 malam kemarin itu? Dikandani mbek Rasulullah. Kowe ngerti to enggak? Wenge mambengi ket mambengi iku sapa sing kok jak ngomong iku sing maling iku sapa? Kala lak enggak ngerti Rasulullah mbah sapa? Kok aneh. Maling tapi kok pinter ngajari aku. Alasan, pinter ilmu. Mbah sapa Rasulullah enggak ngerti. Kala dzaka syaitonun. Itu adalah syaiton kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya adalah apa yang diucapkan oleh syaitan ini dibenarkan oleh Rasulullah. Benar ya, sing diomongno iku bener. Tapi hati-hati loh, jangan besok lagi jangan percaya, karena dia itu adalah banyak berdusta. Qala rawahu al-Bukhari bi raqam 2311. Bi surati at-ta'liqi wa huwa sabitun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan bentuk ta'liq. Apa itu ta'liq? Siapa yang masih ingat ta'liq? Ta'liq adalah riwayat yang bawahnya enggak disebutkan, gantung. Rawi yang bagian bawah mulai dari gurunya Imam Bukhari tidak disebutkan. Ini namanya hadis yang mu'allak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan bentuk hadis mu'allak, tapi wahuwa sabitun, tapi dia itu adalah hadis yang sabit dengan sanad-sanad yang lain. Ini ikhwan, syahidnya adalah apa yang dikatakan oleh syaitan bahwasanya ayat kursi akan menghalangi seorang hamba dari gangguan syaitan, ini benar. Benarnya dari mana? Kita enggak mengambil dari syaitan, ingat. Tapi mengambil dari siapa? Dari Rasulullah. Ingat, kita mengambil ayat kursi sebagai doa untuk tidur ini bukan dari ilmunya syaitan, tapi dari penegasan dan pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya tidak ada penegasan dari Rasulullah, maka enggak bisa diambil ini. Penegasan syaitan enggak bisa diambil. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waduh suaranya kok gini dong. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiyakan dan menetapkan, maka ini diambil sebagai syariat. Dan dalam hadis ini ikhwan terdapat banyak sekali faedah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Di antaranya kata beliau, qala Syekh bin Baz rahimahullahu taala, fa hakadal kafiru wa hakadal asi qad yuallimuka ba'da syai' wa qad yufiduka ba'da syai' wa huwa ala khubthihi wa syarrihi limaslahatin imma khaufan min syarrika wa imma istijlaban lima ladaika min manfa'ah. Perhatikan kata Syekh bin Baz, dari hadis ini bisa diambil dalil bahwasannya kadang orang kafir, orang ma'as, orang asi, orang pelaku keburukan. Wah bang, ini pegel aku. Halo, halo. Ya paman, Salman ya pegel padha wae mondar-mandir. Tes-tes. Digedekno, kegeden, dicilikno, kecilian. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ini sebagai dalil bahwasanya orang buruk kadang memberimu kebaikan. Orang buruk, orang kafir, orang asi, ini kadang memberimu kebaikan. Padahal dia adalah orang buruk. Padahal dia itu busuk. Khubith. Khubith. Busuk. Terkadang memberimu sebuah kebaikan. Maka jangan terkecoh dengan kebaikan seseorang. Nek wong iku pancen elek, wong iku elek, ya omong ana elek. Walaupun dia suka berbuat baik kepadamu. Paham? Ini bukan kata saya, kata Syekh bin Baz. Di dalam syarah beliau terhadap hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya si orang kafir ataupun orang asi pelaku maksiat terkadang dalam sebagian saat memberimu faedah, memberimu kebaikan, memberimu pertolongan, memberimu manfaat. Tujuannya kalau enggak karena takut kepadamu, ya pengen maksud-maksud tertentu, pengen mendatangkan darimu sebuah maslahat, ingin mendapatkan kebaikanmu. Jadi ono tujuan nih. Orang buruk itu kadang berbuat baik kepada kita karena suatu tujuan yang bukan ikhlas, tapi karena ada tujuannya. Tujuannya buruk juga. Maka jangan terkecoh. Ojo kok terus moga diapi iwong, akhirnya mulutmu gak mampu mengatakan dia itu buruk. Moga kenyo, wong iku apik mbak aku. Aku wong gak enak belas aku. Wong iku wenjo, mosok tak arani elek. Ya nek elek ya arani elek, piye? Adapun dia berbuat baik kepadamu, ya semoga Allah membalas dia dengan kebaikan yang dia berhak. Tapi kalau dia itu orang buruk, dia itu orang khabith, ya katakan saja khabith. Ini sebagai bentuk ketulusan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok megot di api, terus kamu enggak berani atau enggak mampu mengatakan hakikat yang sesungguhnya. Karena agama ini enggak mengenal basa-basi, tidak ada mudahanah di dalam agama ini. Kalau memang dia itu adalah buruk, maka katakanlah buruk. Kalau dia baik, katakanlah baik. Jangan karena dia itu sering berbuat kebaikan kepadamu atau pernah berbuat baik kepadamu, kemudian kamu enggak berani mengatakan atau meyakini yang hakikat yang sesungguhnya. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Bahwasanya orang kafir maupun orang fasik terkadang memberimu suatu faedah, memberimu manfaat. Bersama dengan kebusukan dia. Dia sendiri enggak mengambil manfaat tersebut, tapi diberikan kepada orang lain, kalau bahasanya Ibnu Hajar. Kalau tadi bahasanya Syekh bin Baz, kadang orang baik, kadang orang buruk itu memberimu kebaikan. Kalau bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kadang orang itu buruk tapi bisa memberimu ilmu. Dewe gak ngepek, tapi iso ngekei wong liya. Ini bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah hadis ini. Demikian juga syaitan, dia setan. Setan itu seelek-eleke makhluk. Setan itu sudah seburuk-buruknya makhluk, tapi bisa saja dalam sebagian kesempatan dia memberikan faedah dan bermanfaat. Dan bermanfaat. Nek ngene iki nek apan ayat kursi dilakoni mosok setan untuk pahala. Kira-kira untuk pahala toh gak? Wong sampean diajari setan kok piye? Kira-kira untuk pahala toh gak? Kalau kalian mengamalkan hadis ini, apakah setan dapat pahalanya? Tidak, karena setan adalah kafir. Dan kita mengamalkan bukan dari setan, tapi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat, setan seburuk-buruknya makhluk, tapi kadang karena ada tujuannya memberikan kebaikan kepada manusia. Nah, nek kok gak ono tujuannya, ojo kok setan pengen ngekei kamu kebaikan. Yo rangi rawong setan itu pengen kamu itu menjadi temannya di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syaitan itu menyeru teman-temannya supaya mereka itu bareng-bareng di neraka. Iki lo setan tapi ngajari ben amu dijogo teko setan jare. Setan kok ngomong ngono? Wala yakrabannaka syaitonun jarine. Tak ajari doa biar menjauh dari setan yo, biar dijauhkan dari setan. Padahal dia lo setan. Ini lunyu, setan itu lunyu, licin. Licin. Licin setan itu. Licik. Dia itu sendiri adalah syaitan, tapi mengajari manusia supaya dijaga dari syaitan. Lah kowe lo setan. Dia itu lo syaitan, tapi mengajari manusia supaya dijauhkan dari syaitan. Maka syaitan itu adalah licin. Memiliki trik, memiliki tipu daya, memiliki banyak sekali tipu muslihat supaya lawan bicaranya menjadi terkecoh. Maka jangan pernah terkecoh dengan orang buruk. Kalau dia buruk, ya katakan buruk. Adapun dia berbuat baik kepadamu, ya biar Allah yang membalas. Allah Maha tahu mana yang berhak dibalas, mana yang tidak. Serahkan saja urusannya kepada Allah. Doakan saja semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Salah satu di antara kebaikannya mungkin kamu diberi hidayah dan diselamatkan dari kesesatanmu. Gitu caranya. Jadi kalau ada orang buruk berbuat baik kepadamu, doakan supaya dia dapat hidayah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya tentang jarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu jujur kepadamu tapi dia adalah pendusta. Ini bukan madhab muwazanah. Perhatikan. Ini bukan dalil sebagai madhab muwazanah. Apa itu madhab muwazanah? Mazhab muwazanah itu kalau kamu mau mengkritiki seseorang, kamu sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini enggak benar. Ini enggak boleh. Sesuai mazhab salaf enggak boleh. Kalau orang itu pantas untuk dijatuhkan, sudah enggak usah disebutkan kebaikannya. Karena nanti kalau disebutkan kebaikannya juga, manusia jadi bingung. Loh, ini dipuji tadi, dicela kok disebut no karo. Jadi membuat manusia bingung. Fulan demikian dan demikian, tapi wongnya ape. Akhirnya manusia bingung, enggak jadi, dan tujuan yang diinginkan enggak tercapai. Dan itu namanya mazhab muwazanah. Ingat, kita sudah lama enggak belajar manhaj secara khusus dengan kitab khusus. Itu namanya mazhab muwazanah, yaitu menimbang. Ketika kamu ingin menjara seseorang, kamu sebutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi memble, enggak sido kenceng. Awalnya dikencengi, dikendoni meneh. Ya kendo, enggak sido kenceng. Itu mazhabnya Ikhwanul Muslimin. Dan ini bukan termasuk itu, karena di sini yang ditekankan adalah keburukannya. Adapun ucapan Rasulullah shadaqah, dia jujur, ini sebagai bentuk ikrar, penetapan atas apa yang dikatakan oleh syaitan itu benar. Pada saat itu, pada kesempatan itu benar. Tapi dia adalah pendusta ulung. Ini jarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang itu kalau memang butuh untuk dijarah, ya dijarah saja, walaupun dia sedang memberikan kebaikan. Ini uslubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau butuh untuk dijarah, butuh dijelaskan keburukannya. Butuh dijelaskan bahayanya, dia itu membahayakan kaum muslimin, ya jelaskan saja dia itu bahaya, membahayakan kaum muslimin, walaupun dia mungkin suka memberikan kebaikan. Tapi kalau memang dia membahayakan, maka harus dijarah. Ini dalilnya. Dijarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau cuma dikatakan itu innahu qad shadaqaka, nanti bisa terpengaruh dengan syaitan. Paham? Paham penjelasan ini? Paham, Bang? Kemudian ini juga, hadis ini juga ma'ruf, dipakai dalil oleh para ulama masyhur, dipakai dalil untuk dalam bab apa? Mengambil kebenaran dari siapa saja. Ini ingat, akidah kita adalah menerima kebenaran dari siapa saja. Mau dari anak kecil, mau dari orang tua, mau dari laki-laki, mau dari perempuan, bahkan dari setan. Kalau itu memang benar, harus diambil. Kalau memang itu adalah sebuah kebenaran, maka harus diambil. Hadis ini masyhur dalam bab itu. Menerima kebenaran dari siapapun juga. Walaupun dari orang kafir. Kalau itu benar, harus kita iyakan. Harus kita benarkan. Ini sebagai dalil. Betapa berharganya kebenaran bagi seorang mukmin. Al-haqqu dhalatul mukmin. Kebenaran itu adalah barang berharganya seorang mukmin. Di mana saja barang itu hilang, dia akan dicari. Maka enggak peduli yang membawa kebenaran itu orang kafir, orang muslim, orang enggak peduli. Kebenaran tetap harus diterima. Jangan kemudian karena yang membawa itu musuhmu, orang yang enggak kamu suka, orang yang enggak sesuai dengan kesukaanmu, enggak sesuai dengan tabiatmu, terus kamu tolak. Ini enggak benar. Ini bukan akhlaknya seorang mukmin. Ada orang membawa kebenaran tapi karena orang itu enggak cocok dengan perasaanmu, enggak cocok dengan pergaulanmu, terus kamu tolak kebenarannya. Ini enggak benar. Perhatikan sekali lagi. Kebenaran diterima dari siapa saja. Jangan karena yang membawa itu adalah orang yang kamu benci, kemudian kamu terhalang untuk menerima kebenaran yang dia bawa. Benci-benci yo mbek wonge enggak apa-apa. Kebenarane PN. Gitu loh. Iku madhab sing bener, akidah sing bener iku ngono. Ojo kok mugo kowe gak seneng mbek wong sing gawa kebenaran iku terus kebenarane gak mau terima. Kamu sendiri yang rugi, kamu sendiri yang rugi. Hadis ini kental dengan faedah tersebut, disebutkan oleh para ulama di mana-mana. Yang namanya kebenaran diambil dari siapa saja walaupun itu dari syaitan. Jadi ojo kok mugo sing ngomong iku setan, akhirnya terus sing bener dadi gak bener, gak bener iku. Mugo lha apa? Mugo setan sing ngomong, gak iso. Nek apa niku bener masa setan sing ngomong ya kudu dibenerno. Ini betapa berharganya kebenaran. Dia akan diterima dari siapapun juga walaupun itu dari musuh. Walaupun itu darimu, dari musuh, dari orang yang dia suka maupun enggak dia suka. Dan ini berat, ikhwan. Ini berat. Kadang kita itu hati kita enggak nerima kalau dibawakan kebenaran oleh orang yang enggak kita sukai. Musuh kita misalnya, orang yang kita benci ngomong kepada kita suatu kebenaran. Hati kula pinrimo iku lho wabot. Ya toh enggak? Berat. Moga kenyamoga wong iku enggak kita senangi. Nah, ini kita harus didik diri kita dengan pendidikan yang syar'i, kebenaran diterima dari siapa saja. Walaupun itu dari syaitan. Syaratnya harus diketahui itu benar. Nek urung diketahui benar ya aja. Kemudian, apakah ini termasuk dalil bolehnya mengambil ilmu dari siapa saja? Bolehnya mengambil ilmu dari ahlul bidah? Mengambil ilmu dari orang kafir? Ayo, sekarang. Mengambil kebenaran dari siapa juga? Sudah selesai? Ya. Sekarang, apakah ini juga dalil bolehnya mengambil ilmu dari siapa saja? Tidak boleh. Loh, kenapa dibedakan? Kalau kebenaran harus diambil dari siapa saja, tapi kalau ilmu kok enggak diambil dari siapa saja, apa bedanya? Apa bedanya, Pak Bambang? Ah, santa, kalau ilmu itu belum tentu yang kita belum tentu kita tahu itu yang dibawa itu benar. Tadi kan kalau sesuatu itu sudah diketahui itu benar, baru kita ambil. Mencocoki Rasulullah, mencocoki Al-Qur'an itu kita ambil. Tapi kalau yang namanya mencari ilmu, kan jenenge belajar, yang gila. Nah, itu kita enggak tahu apakah yang dibawa itu benar ataukah salah, atau benar dicampur dengan salah, maka ini enggak bisa dipakai dalil untuk mengambil ilmu atau mencomot omongan-omongan dari orang-orang kafir atau dari ahlul bidah. Mengambil ilmu, mencari ijazah dari ahlul bidah, ini enggak bisa sebagai dalilnya. Beda masalahnya mengambil kebenaran dari siapa-siapa saja, ya itu akidah kita. Tapi mengambil ilmu harus dari sumber yang jelas, enggak boleh dari siapa saja, karena beda antara mengambil kebenaran dengan mengambil ilmu. Yang namanya mengambil ilmu itu mencari, thalabul ilm. Nah, kita enggak tahu nanti yang dicari itu apakah jangan-jangan benar, bisa jadi salah, bisa jadi benarnya 50%, salahnya 50%, bisa jadi benarnya itu cuma 30%. Kita enggak tahu yang namanya ilmu. Mun jenenge ilmu, murid iku nurut wae dikandani gurune. Maka ini hadis ini enggak bisa dijadikan dalil untuk mengambil ilmu atau sekolah ke tempat ahlul bidah. Karena ini juga dipakai syubhat oleh mubtilin bahwasanya Abu Hurairah saja mengambil ilmu, mengambil kebenaran dari syaitan katanya. Ini enggak benar. Mengambil ilmu dengan mengambil kebenaran ini babnya lain. Paham? Paham, Mama? Jadi beda antara mengambil ilmu dengan mengambil kebenaran. Kalau kebenaran diambil dari siapa saja, dan ini kita mengambil kebenaran dengan pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mau disampaikan tadi? Sebenarnya ada banyak faedah dari hadis ini, tapi cukup dan kita ambil berikutnya. Qala wa hadhil ayatu yanbaghi 'alal insani an yahrisa 'alal idyani biha. Kata Syekh Abdul Hamid, dan ayat kursi ini sepatutnya bagi seseorang untuk berusaha semangat untuk mendatangkan ayat tersebut, la siyama fi zamanin qallal imanu. Terlebih lagi pada zaman yang padanya itu iman sudah sangat sedikit. Wadu'ufa, dan iman sudah sangat lemah. Di zaman kita ini iman sudah sangat sedikit, iman juga sudah sangat lemah. Wa kathura fihi syurur wal atham, menyebar dan merebak keburukan dan juga dosa-dosa. Wa kathirun minan nasi soru masyadatan atau masyidatan li syaitan. Kebanyakan dari manusia mereka itu menjadi umpan, masyidah itu umpan. Umpan dari umpan yang diterkam oleh syaitan, buruan, masidah itu adalah objek buruan, menjadi buruannya syaitan, sasaran buruannya syaitan. Hadza bisihrin, satu orang ada yang diganggu dengan sihir, wa hadza biainin, dan ada yang diganggu dengan ain, penyakit ain, wa hadza bimassin, dan ada yang diganggu dengan kerasukan jin. Mimas itu kesurupan, massun itu kesurupan. Au ghairi dzalika minal amradi syaitani, atau penyakit-penyakit yang lain dari penyakit-penyakit syaitan, allati tusibul insan, yang menimpa manusia. Falau tahassana, bacanya falau tahassana al-abdu bihadil ayatil azimati lahafidhahullahu azza wa jal. Seandainya seorang hamba mengambil perisai dengan ayat ini, dengan ayat yang agung ini, maka Allah akan menjaganya dari mim baini yadaihi, dari depannya, wa min khalfihi, dari belakangnya, wa sarafa anhu syaitan, dan Allah akan memalingkan darinya syaitan. Syaitan itu akan mengganggu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, tapi enggak bisa dari atas. Sudah pernah kita sebutkan faedah itu. Wa bayanu ma'ani hadhil ayati ala ma ya'ti insyaallah, dan penjelasan makna-makna ayat ini insyaallah akan datang. Faqad tadammanat jumalan katsiratan, ayat ini telah mencakup jumlah-jumlah kalimat-kalimat, atau apa itu definisi jumlah? Apa itu jumlah, Zakaria? Yang tersusun dari dua kata atau lebih? Ya, ngono toh. Ayo, apa itu jumlah? Besok ikut pelajaran nahwu ya insyaallah jam 9, bukan jam 10, jam 9. Nanti tak kasih tahu apa itu jumlah. Apa ris jumlah itu? Masa ngono toh? Jumlah itu susunan kata yang mengandung subjek predikat. Itu jumlah. Susunan kata yang ada penyandaran hukum di dalamnya. Kalau yang dikatakan rizki, ya memang benar, tapi itu bukan definisi namanya. Itu adalah bentuk-bentuknya, apa saja jumlah. Definisinya jumlah adalah susunan kata yang mengandung subjek predikat, alias klausa. Jumlah dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai klausa. Susunan kata yang ada subjek predikatnya. Tapi belum tentu sempurna, karena jumlah itu ada yang mufidah dan ada yang ghairu mufidah. Pokoknya nanti sampai panjangnya 3 baru kita selesai ya. Jadi ojo masang ojo nyawang mengguri ya, tenang. Aku sing ngendelokno jame, ojo khawatir. Jadi ayat ini mengandung jumlah-jumlah, mengandung kalimat-kalimat, potongan-potongan kalimat gitu loh. Jumlah itu potongan kalimat. Sebenarnya jumlah itu bukan kalimat. Kalimat itu yang sudah sempurna. Kalau jumlah itu masih belum. Potongan-potongan kalimat yang banyak. Kullu jumlatin minha syamilatun gitu. Kullu jumlatin minha syamilatun kamilatun. Masing-masing dari potongan kalimat tersebut mencakup dan juga kamil sempurna. Fi bayani ma lillahi ta'ala minal kamalil muqaddas, untuk menjelaskan apa saja yang berhak untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari kesempurnaan yang tersucikan. Fi wahdaniyati, pada keesaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat kursi itu mengandung beberapa potongan kalimat, ada beberapa jumlah di dalamnya. Karena kalimat-kalimat besar itu terdiri dari kalimat kecil. Kalimat besar berisi kalimat-kalimat kecil yang banyak. Paham? Diperhatikan. Kalimat besar terdiri dari beberapa kalimat kecil. Kalimat kecil terdiri dari beberapa susunan kata. Susunan kata terdiri dari beberapa satuan kata. Satuan kata terdiri dari beberapa huruf. Huruf adalah bentuk terkecil dari susunan kalimat. Demikian juga ayat kursi. Ayat kursi itu adalah satu ayat, tapi di dalamnya berisi banyak potongan-potongan kalimat. Memuat banyak potongan-potongan kalimat. Masing-masing setiap dari potongan-potongan kalimat tersebut menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan hayatihi dan juga kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala, wa qayyumiyatihi dan juga sifat qayyumnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berdiri sendiri dan Allah mendirikan yang lain, wa mulkihi tam asyamil atau wa milkihi at-tam asyamil juga bisa, kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan meluas, wa ilmihi bikulli ma'lumin, demikian juga pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dengan segala pengetahuan, ma'ajzil ibad bersama dengan kelemahannya para hamba, anil ihatati bi asma'i wa sifatihi untuk menjangkau nama-nama dan sifat-sifatnya, au bi syai'in min ilmihi illa bima dallahum alai, atau menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka, wa'adami kursiyihi alladhi huwa mawdi'u qadami, dan juga mencakup kebesaran kursinya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala, ala ma ya'ti insyaallah sesuai dengan penjelasan yang akan datang, wa'adami ajzihi, dan juga ayat ini mencakup tidak lemahnya Allah Subhanahu wa taala an hifdhis samawati wal ard, dari menjaga langit-langit dan bumi, wa man fiha madan, apa-apa yang ada di dalam keduanya, wa bayani uluhi, dan juga menjelaskan tingginya Allah ala khalqihi, ketinggian Allah Subhanahu wa taala atas makhluk, baik secara zat-zatan, zatnya Allah juga tinggi di atas makhluk, wa qahran wa qahran, Allah itu tinggi dari sisi qahr, menang dari siapapun, wa qadran, dan juga kadar kemuliaan juga Allah Subhanahu wa taala paling tinggi, wa bayani azamatihi wa kibrihi ta'ala, dan juga menjelaskan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wasiati, dan luasnya Allah Subhanahu wa taala, fa huwal wasiul hakim wa huwal kabirul mutaal, maka Allah adalah maha yang maha luas, maha bijaksana, dan dialah yang maha agung, maha meninggi. Cukup insyaallah, besok insyaallah akan kita lanjut dengan ucapannya Zamakhsyari. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.